قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan itu itulah yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini dari kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, min alamatis sa'adati wasyqawah, yaitu di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Baik, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, min alamatis sa'adati wal falahi أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan, di antaranya hamba itu, ini di antara yang pertama, hamba itu kullama zida fi ilmihi, setiap kali ditambahkan buat dia ilmunya oleh Allah Azza wa Jalla, zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi, maka bertambah pula sikap rendah hatinya dan kasih sayangnya. Jadi ilmu itu bisa bertambah. Yang memberi, yang menambahnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat disebut Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkanlah untuk saya ilmu. Warzuqni fahma, dan rizkikanlah untuk saya pemahaman, yaitu pemahaman yang sahih. Di ayat ini menunjukkan bahwa saya ilmu dengan paham itu dua hal yang berbeda. Ilmu itu sekedar tahu, namun paham itu lebih dalam daripada ilmu. Faham itu setelah ilmu. Seseorang boleh jadi dia punya ilmu tapi enggak faham apa yang dia punyai gitu. Seseorang boleh jadi menghafal baik ayat, hadis atau perkataan ulama atau matan ilmu tetapi dia tidak faham isinya, itu mungkin. Maka Allah, maka dianjurkan kita, atas kita untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Dan juga minta rizki kepada Allah Azza wa Jalla berupa apa? Berupa warzuqni fahma, pemahaman. Pemahaman yang maksud pemahaman yang benar. Dan dalam hadis dianjurkan kita di ba'da subuh seperti sekarang, jazakallahu khairan, yaitu kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, saya memohon kepadamu apa yang pertama, ilmu yang bermanfaat, itu satu. Wa rizqan tayyiba, dan rizki yang baik. Di antara bentuk rizki adalah pemahaman, pemahaman yang baik. Maka ilmu kita minta yang bermanfaat. Warzuqni fahma, rezekikan kepada kami apa? Pemahaman. Warizqan tayyiba, di antara rezeki adalah pemahaman. Seseorang ketika dia tambah ilmu, tambah faham, maka bertambah pula dua hal untuk dirinya. Yang pertama tawadhu', yang kedua rahmah. Bismillah. Tawadhu' maknanya rendah hati. Kadang dalam bahasa kita, rendah hati dengan rendah diri beda, dan memang beda. Rendah hati itu wajib atas kita di hadapan Khalik dan di hadapan makhluk. Ya, rendah hati wajib atas kita untuk menunaikannya di hadapan Khalik dan di hadapan makhluk. Sedangkan rendah diri itu tidak boleh kita lakukan di hadapan makhluk, melainkan hanya boleh di hadapan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya rendah diri, rendah hati dan rendah diri. Rendah hati dalam bahasa Arab tawadhu', tawadhu'. Rendah diri dalam bahasa Arab yaitu khudu', beda. Tawadhu' dengan khudu' itu beda. Tawadhu' itu rendah hati, khudu' itu rendah diri. Kita enggak boleh rendah diri di depan makhluk. Ya, rendah diri di depan makhluk yaitu kita melucuti kehormatan kita sendiri, ya, dan kita bersujud padanya atau rukuk padanya atau melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya pantas dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan merendahkan diri kita di hadapan makhluk, tapi rendahlah di hati kita di hadapan makhluk dan di hadapan Allah tentu saja sebelumnya. Maka ini tawadhu', semakin seseorang berilmu maka semakin dia rendah hati, memiliki sifat ketawadhu'an. Lawan dari tawadhu' yaitu sombong. Begitu juga lawan dari khudu', sombong juga. Jadi tawadhu' lawannya adalah istikbar atau kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang di kalbunya ada setitik dari kesombongan. Kesombongan baik dengan perkataan, kesombongan baik dengan perbuatan, kesombongan baik dengan pakaian, kesombongan baik dengan anggota bahasa tubuh, body language, dan seterusnya dari kesombongan demi kesombongan. Maka itu lawannya adalah tawadhu'. Tetapi ikhwah sekalian, para bapak sekalian, dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu ini memiliki kesombongan. Ilmu ini saya maksud ilmu syar'i, ya. Adapun ilmu duniawi itu tidak kita perbincangkan sekarang, ya. Ilmu syar'i ini memiliki kesombongan. Siapa yang mencarinya bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka akan ditimpa arogansi dan kesombongan. Dan inilah yang banyak terjadi terutama di zaman sekarang, ya, ketika ilmu ini bukan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan ditujukan untuk pamoritas atau untuk memamerkan nasab atau untuk merasa unggul dibandingkan lainnya dari segi hafalan atau dari segi ketepatan dan kecepatan berkata-kata. Maka ini bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk ittiba' kepada Rasulullah SAW, melainkan untuk mengagungkan diri. Yang kemudian, dan ada juga untuk memperbanyak kuantitas jemaah semata. Maka ini tidak melazimkan dari ilmunya tawadhu'. Walaupun memang betul berilmu, walaupun betul berilmu, hafal ini itu, ya. Tapi ketika tujuannya selain Allah Azza wa Jalla, maka ilmu tersebut tidak akan mewariskan tawadhu'. Dan tawadhu' itu ada yang dibuat-buat dan ada yang memang dari kalbu pada sejatinya. tawadhu yang dibuat-buat, maka suatu saat Allah Ta'ala akan membongkar keburukannya, yaitu memberikan mimik atau sikap tawadhu padahal kalbunya itu lebih beringas dibandingkan serigala. Siapa kalbu yang beringas atau lebih beringas dari serigala? Sebagaimana kata Nabi SAW, madhibani jai'ani, ya, dalam hadis yang madhibani jai'an, tidaklah ada dua serigala yang lapar melainkan ada yang lebih buruk darinya. Coba kalau misal dua serigala lapar dan ada satu mangsa, pasti dua serigala itu akan saling memburu mangsa tersebut dan mengoyak-ngoyak mangsa tersebut dan berlomba untuk mendapatkan mangsa tersebut. Ketahuilah, seseorang ketika berlomba-lomba untuk dunianya, maka dia lebih ganas dan lebih beringas daripada dua serigala tersebut. Sekarang boleh jadi seseorang menampakkan pada masyarakat akan ketawaduan dengan alasan zuhudlah, ya, dengan alasan sufilah, atau dengan alasan lainnya. Tetapi pada hakikatnya kalbu dan matanya itu mengintip dompet-dompet jemaah, mengintip seberapa kuantiti kekayaan jemaah. Artinya sebenarnya yang dia lihat bukan apa, orientasi dia bukan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, melainkan bagaimana cara meloroti atau cara membuka brankas uang para jemaah. Itu bisa terjadi dan itu memang terjadi di banyak tempat, sehingga tidak ada sama sekali ketawaduan, tidak ada sama sekali zuhud pada diri, melainkan yang ada mengeruk keuntungan duniawi dengan ilmunya semata. Yang jika kemudian dunia itu tidak dia dapatkan pada jemaah tertentu, maka dia akan meninggalkan mereka tanpa dakwah, tanpa kata, tanpa syukur sama sekali. Tawadhu dari mana yang seperti ini? Ilmu model apa? Dan ini menjamur mulai di banyak dari majelis-majelis. Ya. Maka hamba yang berbahagia adalah ketika bertambah ilmunya, bertambah pula tawadhu'nya dan rahmahnya, kasih sayangnya, bertambah kasih sayangnya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada kaum muslimin. Dan di antara bentuk kasih sayang dan rahmah adalah dia bergegas untuk memerintahkan kaum muslimin hal yang bermanfaat untuk mereka, dan bergegas untuk mencegah kaum muslimin dari hal yang bermadharat dan buruk buat mereka, dunia dan akhirat mereka. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan para rasul mereka diutus sebagai mubasyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan inzar, yaitu peringatan, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, balance antara kedua itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya amar ma'ruf saja sehingga nahi munkar tidak ada, sebagaimana keadaan orang-orang yang mukanya berminyak, dan tidak pula nahi munkar saja tanpa adanya pernah amar ma'ruf, sebagaimana keadaan orang-orang yang hatinya keras. Maka orang-orang yang bermuka minyak dan orang-orang yang hatinya keras, itu mereka tidak mengikuti treknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, karena Nabi dan para Nabi seluruhnya mereka berdakwah sebagai mubasyirin, sebagai munzirin juga, memberikan kabar gembira amar ma'ruf, dan munzirin memberikan peringatan nahi munkar. Maka siapapun orang yang punya ilmu namun dia hanya amar ma'ruf dan tidak pernah mau nahi munkar, ada kemunkaran dia enggak pernah mau mencegahnya, yang penting amar ma'ruf saja, maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini bermuka minyak. Dia tidak sayang pada umat. Dia tidak sayang pada umat. Dengan ilmunya dia tidak sayang. Ada orang terjerus ke kesyirikan, enggak peduli. Dah, nahi munkar saya enggak mau nahi munkar, saya amar ma'ruf saja, saya ngajak salat aja. Enggak peduli. Lalu lantas kemana ilmu dia tentang tauhid kepada Allah, tentang syirik? Tidak disedekahkan dan tidak dizakati kepada orang-orang. Dan sebaliknya, orang yang berqalbu qasin, yaitu keras kalbunya, yaitu hanya nahi munkar dan tidak pernah amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan tidak pernah, tapi untuk kalau ada kemungkaran langsung dia gerak cepat untuk mengingkarinya. Dan itu ada kebaikan, tetapi ketika tidak pernah ada ajakan dan seruan dari lisannya untuk hal yang ma'ruf, maka orang-orang akan kabur darinya, dan orang akan menyangka bahwasanya agama ini isinya hanya larangan saja. Makanya dua sisi yang tidak baik, tidak rahmah, tidak sayang. Kalau memang kita sayang, maka kita ikuti tracknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti tracknya beliau alaihi salatu wasallam. Jadi setiap ilmu ini bertambah, maka bertambah pula Pak, bertambah pula tawadhu'nya dan juga rahmahnya. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Ilm tentang masalah orang yang memiliki ilmu, beliau mengatakan, jadi kullama izdada ilma izdada tawadhu'a, kata seseorang. Hendaknya seseorang semakin dia bertambah ilmunya, semakin dia rendah hati. Dan akhlaknya Rasulullah SAW semuanya itu adalah tawadhu'. Ya, tawadhu' lil haqqi wa tawadhu' lil khalqi. Tawadhu' di sini ada dua. Tawadhu' kepada kebenaran dan tawadhu' kepada insan. Ya, tawadhu' kepada kebenaran dan tawadhu' kepada insan. Berantas bagaimana ketika saling kontradiksi antara tawadhu' kepada kebenaran dan tawadhu' kepada insan? Ya, tawadhu' kepada kebenaran kontras dengan tawadhu' kepada insan. Maka mana yang harus didahulukan? Didahulukan tawadhu' kepada kebenaran. Tawadhu' kepada kebenaran. Ya, ketika adanya kebenaran namun tidak sesuai dengan selera masyarakat atau selera jemaah, maka hendaknya kita itu menyampaikan kebenaran tersebut walaupun dianggap sombong oleh jemaah. Sampaikan kebenaran itu walau dianggap sombong oleh jemaah. Ikhwah sekalian rahimakumullah, telah terjadi di keluarga kami atau keluarga ayah kami, ya, keluarga besar mbah, ya, mbah kami, Mbah Jaiz. Saya Jaiz itu nama, Jaiz itu nama kakek saya, Mbah Kakung saya, ya. Al Jaiz maksudnya al di sini dari keluarga. Jadi orang-orang Arab itu pakai al-al itu, al itu artinya adalah dari kata ahl, ya Pak, ya, pakai al, al-kathiri, al-kathiri, ya. Terus apalagi al yang Indonesia apa, al apalah, Al-Habsi, itu dari keluarga Habsi, Al-Ahl Habsi, ya, begitu. Dan banyak lagi. Adapun yang Ba, maka itu dari kata Bani. Kalau Al dari kata Ahl, keluarga. Ba dari kata Bani, artinya anak-anaknya. Maka ada Ba Salamah, itu dari kata Bani Salamah. Ba Jubair dari kata Bani Jubair. Ya, Ba apa lagi? Ba Abud, ya, dari kata Bani Abud. Dulu kan ada sebutan Wan Abud. Ya, Wan itu sebutan antara laki-laki ke laki-laki lain dari orang Arab Indo. Gitu. Ya begitu. Maka saya, tapi saya bukan Arab, saya Indo, ya. Tapi pakai istilah seperti Arab. Jadi Al-Jaiz, Al-Jaiz, keluarga Jaiz, Mbah Jaiz. Dulu ketika Mbah kami meninggal. Dan beliau orang Jawa, kiai kampung, kiai lama lah gitu. Ya tahu sendiri bagaimana kiai kampung, rahimahumullah. Ketika wafat, itu tentu orang-orang dari beragam desa takziah datang. Ya. Maka pada ketika itu tidak ada handphone, tidak ada apa, tapi begitulah ya kehidupan zaman itu. Banyak sekali orang takziah. Putra putri beliau, yaitu ayah saya dan para paman, bibi, jumlahnya kisaran 8, ya. Cukup banyak lah, cukup banyak. 8. Dan setelah wafatnya beliau, tidak ada satupun dari keluarga kami, yaitu dari ayah dan paman kami dan bibi-bibi kami, tidak ada satupun yang mau mengadakan tahlilan, dan itu di kampung. Ya, enggak mau ada, enggak ada. Tahlilan itu maksudnya 37 harian, 40 harian haulan, tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Jadi semua dari putra-putri Mbah Jais ini semuanya alhamdulillah telah belajar gitu. Tidak ada dalam Islam hal-hal seperti ini. Ini cuma tradisi. Namun apa tudingan dari masyarakat, ikhwas kalian? Tudingan dari masyarakat adalah bahwasanya 8 anak ini durhaka sama Mbah Jais. Begitu. Dan itu yang terjadi juga kadang di perkotaan di sini juga kayak gitu. Kita enggak tahlilan dianggap durhaka sama orang tua. Ya. Udah kayak kucing aja orang tua dikubur enggak ditahlilin gitu. Sekarang Rasulullah SAW itu kucing apa manusia? Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kucing atau manusia? Manusia. Mereka orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ditahlilin enggak? Enggak. Terus apa bedanya kemudian? Taib dianggap durhaka. Tapi namun seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian udah hilang. Hilang stempel manusia itu, hilang. Inilah kita itu lebih tawadhu kepada kebenaran daripada tawadhu kepada insan ketika itu bertabrakan. Barang siapa yang tawadhu dan tunduk kepada manusia padahal tidak benar, maka ini sama dengan apa? Mencari ridha manusia dengan kemurkaan dari Allah. Maka barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan dari Allah, maka Allah tidak akan menjamin ridha manusia untuk dia. Enggak jamin. Dan barang siapa mencari ridha Allah kehendaki pun manusia murka, maka Allah itu maha mampu untuk membuat manusia itu ridha. Nah, yang kerap terjadi kebalikannya kita, yaitu mencari ridha manusia padahal Allah itu murka dalam konteks itu. Makanya ikhwas kalian, tawadhu' di sini bagi orang yang berilmu betul-betul harus tawadhu' terhadap kebenaran lebih didahulukan. Dari tawadhu' ada tawadhu'un lil haqqi dan ada tawadhu'un lil khalqi. Ketika tawadhu' lil haqqi dengan tawadhu' lil khalqi ini bertabrakan, maka dahulukan tawadhu' lil haqq. Kebenaran yang harus betul-betul kita tegakkan. Begitu jemaah sekalian. Namun dalam dengan cara yang benar. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, "Wa kullama zida fi 'amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi." Termasuk tanda kebahagiaan dan keberuntungan semakin bertambah amalnya, semakin bertambah pula rasa takut dan kewaspadaannya. Orang kalau semakin bertambah amalnya, semakin bertambah pula rasa takutnya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dan kewaspadaannya, karena dia udah banyak beramal. Bukan malah kebalik, jangan balik. Makin banyak beramal, makin kepedean dan ngerasa aman. Nah ini kebalik. Ya, makin kepedean dan makin merasa aman. Ini bahaya. Seperti ini berarti amalnya ini tidak melahirkan khasyah, rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang yang berilmu dan beramal, jangan menyerupakan diri dengan orang, kebanyakan orang yang punya harta. Lihat jemaah sekalian, orang itu kalau punya harta, itu kepediannya itu bertambah. Iya. Orang kalau punya harta, punya properti, punya mobil lebih mewah, kepediannya bertambah, benar. Termasuk pakaian dan seterusnya. Itu wajar, itu memang seperti itu. Sahibul mal. Ya. Tapi tidak untuk sahibul ilm dan amal. sahibul mal, semakin dia punya mal, normalnya semakin pede, karena dia merasa bisa, merasa mampu membeli apapun, bahkan membeli hukum pun bisa. Tapi sahibul ilmi wal amal, itu justru dia semakin khawatir dengan beban ilmu dan amal ini. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para tabi'in yang banyak meminta fatwa dan bertanya ilmu tentang ilmu kepada Abu Dzar. Maka Abu Dzar bilang, sesungguhnya kalian itu sering bertanya padaku akan suatu ilmu, dan sesungguhnya yang sering kalian tanyakan itu justru akan menambah beban buat kalian. Ya, ini maksudnya adalah semakin kalian punya banyak ilmu, sebenarnya beban kalian itu semakin banyak, yaitu beban untuk mengamalkannya. Iya, semakin kalian punya amal, beban kalian juga semakin, ini bukan perkataan dari Abu Dzar, tapi mafhum dan apa yang kita pahami dari perkataan Abu Dzar, semakin banyak ilmu, semakin banyak beban Anda untuk mengamalkan ilmu tersebut. Semakin banyak Anda mengamalkan ilmu, maka semakin banyak pula beban untuk menjaga amalan tersebut. Ini bukan berarti kita itu ya udahlah saya enggak nuntut ilmu, ya udah saya enggak beramal, bukan. Ini adalah fikih, pemahaman yang benar tentang ilmu dan amal. Bahwasanya seseorang itu semakin berilmu dan beramal, maka rasa takutnya terhadap apa yang dia miliki dari ilmu dan amal itu semakin besar gitu loh. Enggak kayak kebanyakan dari sahibul mal, pemilik harta. Pemilik harta semakin berharta, semakin pede dan semakin rendah rasa takutnya kepada Allah. Sebagian salaf berkata, dahulu kami ditimpa kefakiran dan kami bisa bersabar. Sekarang kami diberi kekayaan dan kami tidak bisa bersabar. Bukankah begitu jemaah sekalian? Dahulu kami ditimpa kefakiran dan kami bisa bersabar. Sekarang kami ditimpa kekayaan, kepemilikan, dan kami tidak bisa bersabar akannya. Ini bisa tercermin pada kehidupan para jemaah sekalian. Saya yakin di antara jemaah, silakan bercermin pada diri sendiri ya. Di antara jemaah pasti pernah mengalami masa-masa rendah ya, sebagai kehidupan ya, kata mereka kehidupan seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah. Ya. Kadang macet enggak jalan di situ aja mandek. Ya. Ketika kita lagi di bawah, kita bisa bersabar, Pak. Entah udah pasrah. Tapi sekalinya kita diberi posisi tinggi, enggak bisa sabar. Enggak bisa sabar. Iya. Gitu kan? Makanya enggak bisa sabar itu yang membuat kita tidak bisa bahagia. Sampai ketika kita sekarang udah enak, hidup enak, kita kadang mengenang masa-masa sulit dulu. Dan bahkan kalau mau kita selami dari segi keimanan dan ketakwaan, malah kadang kita itu rindu dengan masa-masa sulit dulu. Karena masa-masa sulit dulu kita mau ngapa-ngapain susah, sehingga untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsu itu perlu pikir panjang dan gak jadi. Sekarang gampang, ngapa-ngapain gampang. Makanya benar kata sebagian orang yang matang ilmunya, kami dulu ditimpa kefakiran, kami bisa bersabar. Sekarang kami diberikan kekayaan, kami tidak mampu bersabar, gak kuat. Ya, kalau kita gak punya duit, Pak, buka Shopee, tanya ibu-ibu ya, tanya istri masing-masing ya, nyebut merek lagi atau gimana ya, pokoknya buka marketplace ya. Gak punya duit, mungkin kalau bapak-bapak gak, tapi ibu-ibu banyak tuh. Buka marketplace di aplikasi Android ya, seperti yang tadi saya sebutkan di antara contohnya, barang-barang yang menarik perhatiannya. Menarik sekali. Itu paling masukin ke keranjang, masukin ke wishlist dan semisalnya. Dibeli kagak? Kadang impossible, enggak punya duit. Ya, paling situ dong, keranjang, wishlist, dah selesai. Ntar kalau udah bosan dibubarin, dihapus semua dari itu, cari lagi yang lain, wishlist lagi, keranjang lagi di dalam marketplace itu online. Enggak dibeli-beli karena enggak punya duit. Tapi sekarang bagaimana kalau dia adalah seorang istri pejabat, istri yang masya Allah punya banyak duit, masya Allah, entar penghasilan pribadi atau dari suaminya. Mungkin sebulan penghasilannya 10 juta atau 20 juta. Beli apa aja gampang. Ada enggak wishlist-wishlistan? Enggak ada. Ada enggak keranjang-keranjangan? Enggak ada. Langsung tep beli langsung kirim paket, apa dapat paket tiap hari berapa. Tuh lihat. Dulu ketika masih miskin bisa sabar, sekarang enggak bisa sabar. Dulu ketika belum punya AC bisa sabar, sekarang punya AC mati sedikit komplain. Benar enggak, Pak? Benar enggak, Pak? Masjid ini dulu Pak ada AC-nya dari awal, Pak. Sabar enggak dulu? Sabar, karena emang enggak kepikiran ada AC, enggak kepikiran. Pas sudah punya AC mati listrik, kepanasan enggak? Kepanasan, kadang kegerahan. Kapan sini? Nah, mulai. Itu manusia. Kemudian dikatakan di sini, wa kullama zida fi umri naqasa min hirsih. Orang yang bahagia semakin bertambah umurnya maka semakin berkurang kerakusannya. Iya. Hirs di sini memang di kitab terjemahan dibilang terkerakusan. Hirs itu yaitu ambisi, ya, semacam ambisi. Keinginan duniawi, ketamakannya itu kurang. Semakin berkurang bertambah usianya, semakin berkurang ambisi dan ketamakannya. Ya, sebaliknya, orang yang sengsara adalah semakin bertambah usia malah semakin bertambah tamaknya. Na'udzubillah mitharik. Ya. Ya, wajar kalau misalnya seorang tahu dia bertambah usianya, berkurang kerakusannya, berkurang hasratnya untuk dunia, itu seharusnya begitu memang. Dan itu membahagiakan dirinya. Ya, kita semua melihat perbedaan antara bapak-bapak yang sudah berusia pensiun, ya, 60 ke atas mungkin atau sekitar itu, menghabiskan sisa waktunya untuk ikut kajian, sholat berjamaah, mungkin kalau untuk amal sosial, bakti sosial dan seterusnya. Ini indah sekali kehidupannya. Sekarang bagaimana kalau udah usia segitu masih mikirin duit, masih mikirin jabatan, masih mikirin, masya Allah, masya Allah, apa yang dicari itu loh. Jangan dikira kemudian kalau udah usia segitu kemudian mencari harta, mencari pangkat dan seterusnya, jangan dikira itu membahagiakan, itu menyengsarakan, dia akan merasakannya sendiri. Ya, tetapi ketika di usia senja kemudian hirsnya terhadap dunia ini berkurang, melainkan kiblatnya dia udah ke akhirat, itu tuh bahagia sekali. Bahkan kita, maaf saya mungkin masih sangat muda dibandingkan dengan jemaah, ya. Kita yang muda aja, mohon maaf, melihat kalau kita mau betul-betul pakai kacamata iman, ya, kita tuh iri dengan banyak orang tua. Ya. Salat subuh, jumhur dari salat subuh orang tua. Jumhur maksudnya mayoritas dari salat subuh berjemaah orang tua. Nah, ini aja ikut majelis rata-rata, mohon maaf ya, sudah tidak bisa dibilang muda lagi, ya gitu. Pertanyaan saya, kemana anak-anak muda gitu. Saya enggak menyalahin tempat ini, bukan. Ya, di mana-mana emang begitu. Di kajian manapun subuh, kecuali daerah Cibinong, saya ketemu daerah Cibinong, itu banyak anak mudanya, coba subuh kajian subuh banyak anak mudanya. ya. Tapi nggak tahu di daerah Bekasi ini, Allahu musta'an, ya, subuh-subuh diisi oleh orang-orang yang lebih ke Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah memang. Namun memang ini menunjukkan tabiat dari umumnya manusia, seharusnya semakin senja usia semakin memikirkan akhiratnya. Itu bahagia itu orang kayak gitu. Sangat bahagia. Ya Pak ya. Kemudian ke masjid, udah hari-hari di situ aja. Saya ada di antara ikhwat dan antara bapak-bapak yang sering ngaji sama saya, alhamdulillah. Usianya udah 60 ke atas. Baru kemarin kita ngobrol, sering ke kajian anak juga di beberapa tempat, Pak. Hafal nama-nama majelis, hafal nama-nama masjid-masjid yang ada kajiannya, hafal nama-nama asatidzah, dan bahkan hafal nama jalan menuju masjid itu. Semua masjid yang ada kajiannya, hafal itu. Ensiklopedia kajian. Tahu itu, tahu semuanya. Bahkan tahu banyak keadaan masjid dan sebab-sebab pertengkaran dan sebagainya, tahu. Beliau itu menghabiskan sisa umurnya sekarang untuk kajian. Kemana-mana setiap hari, seperti lebah yang setiap hari mencari madu. Dan beliau, qadarullah, istri sudah wafat. Sudah kapan tahu wafat. Jadi tinggal sendiri. Sudah punya cucu, anak-anaknya sudah bertebaran di mana-mana. Ada sedikit ibrah yang kemarin kita bicarakan dan sekarang itu berbekas sampai sekarang karena beliau kemana-mana naik motor, Pak. Walaupun jauh kajiannya, naik motor. Di usia seperti itu, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya semua sudah putih. Naik motor, dan orangnya maaf agak pendek gitu. Putra atau putrinya berkata kepada bapaknya ini, "Pak, ini udah setua ini masih aja ngaji, kira-kira apakah dalam waktu 10 tahun ke depan itu masih kuat naik motor kayak gini?" Terus beliau kemudian kata beliau, "Iya juga ya, saya berpikir kayak gitu. Iya juga ya, sampai kapan saya bisa kayak gini?" Itu lihat, saking apa ya, sangat menghargai, sangat atau merasa masa tua ini sangat berharga gitu loh, untuk mendulang pahala dan mencari majelis ilmu. Itu masya Allah. Kemudian saya tambahkan, "Pak, jangankan sampean yang mungkin usia sampean, usia jenengan mungkin dua kali lipatnya usia saya. Saya aja yang usia segini itu juga kepikiran, kira-kira ini 5 tahun ke depan masih kuat gak naik motor? Apakah usia saya masih berlanjut atau enggak untuk nuntut ilmu dan mengisi majelis ilmu?" Maka orang yang berbahagia itu, jemaah sekalian, semakin dia bertambah usia walaupun setahun kemudian, itu semakin kerakusannya berkurang, sehingga gimana caranya selalu berpikir gimana caranya untuk menambah ilmu dan amal supaya nanti di hari akhir kita ketemu sama Allah dalam keadaan punya bekal. Itu bahagia banget, Pak, jemaah Allah, bahagia banget. Dan sangat tidak bahagia, mohon maaf, kalau misalnya udah usia tua dan masih terbebani dengan harus cari ini, cari itu, cari nafkah, cari ini, itu kasihan. Kadang bukan karena memang cinta dunia, bukan, tapi karena kebutuhan ada yang seperti itu. Kasihan. Ya. Kadang-kadang kita ngelihat sebagian dari Gojek, ya. Itu beberapa driver armada Gojek itu sebagiannya sudah beruban dan naik motor aja udah slow. Apa pelan gitu. Sampai mungkin kalau kita diboncengin sama beliau-beliau ini, kita yang gemeteran gitu loh. Ini selamat kayak kira-kira gitu, sampai ini kadang-kadang gemeter. Dan untuk buka HP aja ada yang seperti itu, jemaah, masya Allah. Tapi masih harus nyari duit gitu loh. Ya saya gak suruhkan dia karena cinta dunia, bukan, mungkin karena kebutuhannya darurat. Jadi kalau misalnya, alhamdulillah, kalau diantara jemaah sudah pensiun, dah tinggal di rumah aja, enggak usah lagi mikirin bayar ini bayar itu, udah ada anak yang nanggung, tinggal ibadah sekarang, itu sebenarnya diantara sebahagia-bahagia orang. Walaupun mohon maaf punya penyakit mungkin, tapi tetap bahagia. Penyakit itu kalau disabarin kan bisa menggugurkan dosa-dosa yang lampau yang mungkin puluhan tahun telah kita lakukan. Ya rahmatullah. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Dan ini penting. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula sakhanya, kedermawanannya dan pemberiannya. Ini ayo prinsipkan seperti ini jemaah sekalian. Semakin kita berharta, itu justru semakin deras lagi sedekahnya. Terutama sedekah kepada keluarga, istri, anak, orang tua, saudara, semakin deras. Ya. Karena sekarang ini orang kalau banyak duit dipanggil sultan. Ya. Artis banyak duit, miliuner ya. Disebutnya sultan. Kemarin ada juga artis dihikayatkan ya, saya enggak pasti apakah emang beliau orang ini berkata begitu atau tidak. Bosen nih jadi sultan katanya dengan sombongnya, masya Allah. Kalau emang betul itu omongannya, bosen jadi sultan. Iya. Kalau sultan tersebut disebut sultan karena duit, properti, kemewahan, pasti bosen. Karena dia gak mendapatkan apa-apa. Beli ini, beli itu, kemewahan ini, travel ke luar negeri ini, pamer ini, pamer itu, akan mencapai nanti suatu titik kebosanan, jenuh. Karena dia akan mendapatkan udah bermiliar telah dispending, hampa, nol, itu dunia. Itu dunia seperti itu cuma sekarang. Ini surganya jam berapa, Pak? Kira-kira? Hah? 3 menit lagi, tay. Iya, hampa seperti itu cuma sekarang. Dunia ini seperti itu cuma sekarang. Akan kita tinggalkan dan hanya tinggal kenangan. Tapi kenangan itu tuh ada nggak yang menyisakan untuk akhirat, itu masalahnya gitu loh. Sebagaimana jemaah sekalian, bapak-bapak pasti punya kenangan masa lampau di masa muda. Masalahnya sekarang itu kan nggak bisa, kita nggak bisa mengembalikan diri kita ke momentum itu lagi. Masalahnya sekarang kita mengenangnya, ada nggak kira-kira yang kita kenang tersebut sebagai bekal untuk menghadap Allah? Itu dia. Kita dulu mungkin, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang dulu anak band. Kalau pensi, ya pentas seni itu dielulukan gitu mah. Jemaah, bukan jemaah umrah, bukan jemaah. Jemaah ini jemaah pentas ya. Wah, itu wah enak ya. Kalau kadang ketemu sama teman-teman lama, kemudian cerita, "Wah, dulu seru banget ya ini." Tapi pikir. Seru tapi udah enggak ada isi, udah kelas. Enggak ada yang dibuat untuk akhirat. Dulu waktu, dan saya mungkin usia jemaah sekalian sebagiannya 2 kali lipatnya saya, tapi izinkan saya sedikit menceritakan suatu ibrah yang saya rasakan sendiri. Waktu SMA dulu di pesantren, saya dialir satu pesantrennya. Di pesantren saya suka ngunjungin tempat-tempat sepi, karena di sana kan di kaki Gunung Merbabu dan banyaklah pepohonan, kebun dan seterusnya. Maka suatu saat saya jalan di jalan setapak, ya jalan setapak, yang itu isinya samping-samping rimbunan, bukan hutan tetapi kebun-kebun warga, sepi sekali. Ya. Yang pada ujungnya nanti akan tertemukan nanti ada sawah, sawah tapi seperti lembah gitu loh. Saya masih di atas lembah. Ada semacam jurang tapi lembah kecil gitu, jurang di antara 2 jurang gitu loh. Tapi ada di salah satu bagian jurang tersebut ada tangga-tangga gitu, tangga buatan manusia dari tanah doang gitu, enggak tertib gitu. Nah, ini baru sawah. Sawah yang diurus oleh orang-orang, oleh warga gitu, mbah-mbah di situ. Ada sawahnya berpetak-petak, cakep banget itu masya Allah. Terus ada blumbang, ada sendang, ya sendang itu semacam genangan mata air gitu, yang nanti akan mengairi sawah-sawah. Baik di pojokan ada sendang, di sini sendang, boy, masya Allah. Ada juga saung gitu. Saya situ kadang Jumat pagi karena itu hari libur bagi pesantren. Dan indah sekali dengan percikan sinar matahari di waktu duha lagi seger-segernya. Ketika itu saya juga masih SMA, sendiri kadang-kadang ke situ dan menikmati aja suasana. Itu kan di kaki Gunung Merbabu, enak dingin ya, sekaligus dengan siraman kehangatan panas matahari. Ya, dan banyak kenangan di situ, masya Allah. Taib, kemarin ketika ana berkunjung ke sana, ke rumah adik ana, alhamdulillah saat berkunjung ana mau sempatkan ke situ lagi. Jalanlah ke jalan setapak itu ya, memang kok makin sepi aja ya, masya Allah makin sepi. Ini enggak ada rumah di situ. Jalan setapak sore hari menjelang maghrib jam 5-an lah, suasana udah mulai makin sore gitu. Jalan mulai ke situ, kemudian anda lihat, masya Allah, yang tadinya semacam lembah itu ke bawah, masih lembah juga, ini juga jurang gitu. Anda turun dan anda turun, anda dapatkan 100% berubah. Bukan rumah, bukan. Berubah, enggak ada sehelai pun sawah sama sekali. Enggak ada orang. Melainkan semua sudah menjadi ancur-ancuran dan kebun yang bukan kebun, enggak ada aturan, sudah ancur segala macam tanaman liar di situ ada. Ada ke bawah pun ada tanaman semak belukar dan ada tanaman yang seperti pohon pete Cina tapi tinggi sekali, besar, dan juga nanti atasnya ada bunga-bunga pink dan dia berduri semua sehingga anda nggak bisa kemana-mana. Ini nggak bisa kemana-mana, ini udah hancur semuanya. Kemudian the freak berpikir, kemudian ini kemana, ini mbah-mbah dulu yang sekitar 18 tahun lalu yang anda temui kadang-kadang, mbok ya, apa, mbah perempuan, mbah putri atau mbah kakung yang biasa garap sawah di sini, kemana anda? Oh, dulu aja usia mungkin mereka sudah 67 tahun, pasti sudah meninggal sekarang. Enggak ada lagi mereka hikayatnya di situ, kelas. Sawah udah enggak ada. Lalu isi kegersangan dan enggak ada apa-apa, udah hancur-hancuran, kelas. Tapi burung-burung banyak di situ, mungkin binatang-binatang lain seperti ular dan lainnya. Kemudian anda berpikir kembali. Dulu di sini tempat yang kenangan indah sekali, masya Allah. Tapi sekarang udah bukan apa-apa lagi, nggak ada yang bisa dikenang di sini, kelas. Dan ternyata berpikir begitulah dunia kita. Kalau kita pikir-pikir dulu kita sudah banyak menghabiskan hal-hal yang fantastis, menyenangkan, membuat kita terkenang. Tapi sekarang kalau kita lihat sekarang udah nggak ada apa-apa, kelas. Sekarang jemaah sekalian, kalau misalnya dulu pernah bulan madu sama istri-istri masing-masing, ya, di suatu tempat yang masya Allah indah dulu rasanya gimana, cobalah mungkin ke tempat itu sekarang, anda tidak akan mendapatkan apa-apa, nggak ada apa-apa lagi, kelas. Itulah dunia, jemaah sekalian. Seindah-indahnya kita itu nikmatin dunia, suatu saat ketika kita kenang, kita dapatkan ternyata ya udah nggak terjadi lagi dan nggak ada apa-apa lagi, kelas. Lantas bagaimana nanti di akhirat ketika kita melihat bagaimana catatan hamparan amal kita selama di dunia, sungguh orang-orang neraka akan mengenang amalan buruk mereka, tapi semakin tersiksa dengan kenangan itu. Sungguh orang-orang surgawi di ahli jannah, mereka akan mengenang dan saling cerita amal mereka. Lihat di surat At-Tur, Pak. Lihat di surat At-Tur. Orang-orang penghuni jannah itu, mereka saling berhadapan-hadapan, saling mengenang. Kamu dulu ngapain? Oh, saya dulu sedekah, gini-gini. Mengenang. Terharu, kemudian bertambah kenikmatan mereka di surga. Maka kalau kita beramal di dunia ini untuk berbahagia, beramal saleh, di akhirat nanti di surga akan mengenang. Ketika mengenang makin indah, makin enak, ya, ya, makin enak. Ya. Sebenarnya amat disayangkan bahwa keluar ya. Udah waktu surga ini mau selesai kajian, kehilangan pahala umrah nanti sedikit lagi, ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, begitulah semestinya kita di dunia ini beramallah supaya menjadi kenangan yang berbahagia di akhirat nanti, menjadi bekal untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, insyaallah kita setelah ini kita selesaikan, kemudian kita tunaikan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat syuruq. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita sehingga menjadi kenangan yang sangat indah di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.